بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama sebelum kita mulai, afwan, duduknya jangan mencar-mencar. Nah, kemudian yang kedua, masalah jadwal taklim yang Anda diberikan sesungguhnya pada asar untuk dua hari ini. Kalau tidak ada Ustadz Abdullah Jakarta, ya, kita baca pelajaran yang atau pelajaran anak, insya Allah gitu ya, selama Ustadz Abdullah Jakarta tidak ada, dan nanti dilanjutkan asar, demikian. Nah, materi kali ini sesungguhnya melanjutkan materi tahun lalu, yaitu pembahasan kita tahun lalu, masih ingat? Yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat enggak? Lupa bapak belas. Ingat enggak? Iya, ada yang ingat, yaitu perkara tentang hukum-hukum nikah. Pada pembahasan ini sedikit mengulang faidah dan juga sekedar tambahan faidah pada tahun yang lalu, dan juga nanti akan ditambah dengan penjelasan kekeliruan yang terjadi ketika menikah dan beberapa perkara yang berkaitan tentang adab-adab pergaulan di keluarga. Kali ini kita akan baca beberapa lembar faedah pembahasan ini, mengambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Muhammad Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, yang lebih dikenal dengan Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Kita langsung saja. Kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaq bihi. Kitab pembahasan tentang masalah nikah dan adab-adabnya dan perkara-perkara yang berkaitan tentang bab ini. Mungkin masih ada yang ingat nikah secara bahasa atau syar'i. Udah setahun ya, murojaah ya. Nah, udah naik kelas sekarang, kelas 2 berarti. Ada yang ingat? Yaitu secara bahasa apa? Mengumpulkan. Nah, mengumpulkan. Iya. Atau juga menggabungkan, itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, yaitu ikatan yang mengandung dibolehkannya perkara-perkara yang terkait dengan hubungan suami istri dengan cara yang disyariatkan. Ini nikah. Kita baca. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, la yakhtalifu al-ulama bi anna nikaha mustahab mandub ilaih. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwasanya pernikahan hukumnya mustahab atau mandub ilaih. Wallahu alam apakah maksud beliau di sini adalah maksudnya hukum menikah, atau maksudnya adalah termasuk sunnah min sunnati Rasulullah. Adapun kalau yang dimaksud hukum nikah, maka dijelaskan oleh para a'immah, para ulama, hukumnya tergantung kepada person, diri pribadi masing-masing orang yang akan menikah. Iya, berbeda-beda hukumnya pada seseorang dari yang lainnya. Masih ingat tahun lalu? Yang pertama, hukumnya bisa wajib. Hukumnya bisa wajib, yaitu keadaannya seperti apa? Dijelaskan di dalam Fiqih Muyassar, idza kana shakhsun yakhafu 'ala nafsihi minal wuqu'i fi zina. Atau ketika tahun lalu apa? Ngerti? Masih ingat? Kalau seseorang itu terjatuh kepada perbuatan yang muharramat, bukan hanya zina tapi muharramat. Bedanya definisi ini apa? Keadaan seperti ini. Kalau tadi dikatakan seseorang hukumnya wajib nikah kalau dia jatuh kepada zina langsung. Iya. Kalau dia kalau enggak menikah mengakibatkan dia berbuat zina, maka wajib bagi dia hukumnya untuk nikah. Kalau keadaan yang tadi, iya, dia khawatir jatuh kepada perkara yang muharramat, lebih umum, yaitu termasuk padanya kalau seseorang ketika dia meninggalkan nikah, dia sering memandang yang haram karena memang ada kecenderungan ingin nikah. Iya, dikit-dikit lihat, dikit-dikit lihat, atau mencari-cari, apalagi di zaman sekarang majalah atau internet. Nah, maka dia butuh nikah. Kemudian dia melakukan perkara yang haram, maka wajib hukumnya bagi dia untuk nikah. Nah, seperti itu. Atau melakukan perkara-perkara yang lain yang semakna dengan zina. Maksudnya paham ya? Kalau misalnya ada syabab yang dia melakukan istimta. Istimta apa istimta? Istimta, iya. Ngerti ya istimna ya? Dalam ilmu kedokterannya apa, Dok? Ilmu kedokterannya aja. Hah? Masturbasi yang dilakukan oleh lelaki atau wanita dengan cara menggunakan sesuatu atau anggota badan. Iya, ini istilah kedokteran. Nah, maka wajib bagi dia untuk nikah. Mahum ya. Nah, ini penting juga kaitannya dengan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi nanti kalau kita punya anak, kita melihat tingkah laku anak kita, kalau seperti melihat ketangkap basah, cepat-cepat nikahkan kalau seperti itu. Kan udah wajib bagi dia. Nah, demikian. Ini hukumnya yang pertama. Bisa yang kedua, manduban masnunan. Idza kana syakhsu dza sahwa wa yumliku ma'unah nikah. Nah, bisa jadi hukumnya mandub seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di sini. Yaitu kalau seseorang punya syahwat, ada syahwat, kemudian dia memiliki mampu untuk nikah, tapi dia tidak khawatir atas dirinya untuk jatuh kepada zina, nah, dia masih bisa menjaga kehormatannya, iffah. Nah, demikian. Ada dia mampu untuk nikah, mampu. Syahwat ada, tapi dia bisa menjaga dirinya. Mungkin dia masuk pondok, kemudian dia belajar, sibuk, seperti itu, bisa menjaga. Maka seperti ini hukumnya mandub. Nah, berarti tinggal lihat diri kita masing-masing. Kalau ada yang berangkat, ah Ustaz kan anak udah nikah, ya, kok bahas ini lagi? Ya, kita juga masih ada apa, kuota istilahnya. Ya, masih ada kuota. Kalau keadaan kita seperti itu juga, kita sudah punya satu, tapi ya, masih bisa terjatuh kepada yang haram, bisa enggak? Bisa saja. Ya, bisa saja. Kurang misalnya. Ya, keadaan itu banyak. Nah, faktor-faktor yang terjadinya seperti itu banyak walaupun dia sudah berkeluarga. Nah, mungkin dia sering safar. Mungkin dia orangnya jarang di tempat. Ya kan? Ini kaitannya ke sana. Seperti itu. Tinggal lihat diri kita. Kalau kita butuh dua, ya hukumnya wajib. Wajib dia punya dua. Nah, misalnya istrinya sakit atau yang lainnya, kemudian dia gak bisa menahan perkara yang haram, wajib jatuhnya kan, seperti itu. Nah, demikian maksudnya. Nah, kalau dia misalnya bisa menahan, iya, dari perkara yang haram, iya, maka hukumnya mandub berdasarkan keumuman ayat dan hadis-hadis, ya, anjuran tentang an-nikah. Yang berikutnya makruh, ya, dibenci apabila seseorang tidak butuh kepada nikah karena sudah tua atau sakit atau yang lainnya tidak punya miliki syahwat, ya, seperti itu. Maka dilihat keadaannya. Sekarang ada pertanyaan misalnya, ya bisa paham. Kalau ada seseorang wanita ingin nikahnya bukan karena tadi, bukan karena syahwat, tapi ingin menjaga, ingin punya pemimpin rumah tangganya, karena mungkin dia misalnya janda atau yang lainnya. Kemudian si lelakinya juga tidak ada seperti itu, tidak ada istilahnya tadi bisa menjaga dirinya, nah, walaupun sudah tua. Iya, kalau pada hak wanita wajib enggak seperti itu? Wajib enggak dia? Kalau keluar haram dia, enggak punya, misalnya dia seorang diri, haram dia untuk keluar rumah. Wajib enggak jadinya? Syahwat enggak ada karena udah berumur. Bagaimana? Nah, wajib gak? Bingung ya. Nah, iya. Atau dia kepingin apa? Yang nganterin taklim gak ada. Nah, kalau dia pergi sendirian mudharat. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini keadaannya, nah, maka seorang yang dia lelaki walaupun dia tidak ada syahwat, maka tujuan nikah itu bukan hanya, walaupun inti tujuan nikah itu adalah melampiaskan syahwat kepada yang halal, tetapi dalam masalah hal seperti ini maka termasuk bab, ya, berbuat ihsan. Karena pernikahan tujuannya bukan itu saja, akan tapi adanya di sana ta'awun, ya, antara yang satu dengan yang lainnya, dan satu bisa terjaga dari perkara yang haram. Dari mana? Dari sisi yaitu ketika dia safar, ada yang menemani, ada yang menjaga, ada yang dia sebagai pemimpinnya, kemudian mengarahkan kepada yang kebaikan, mencegah dari yang kebatilan. Itu juga termasuk tujuan daripada nikah. Maka kalau dia butuh ya seperti itu. Nah, untuk menjaga pandangannya walaupun dia yang namanya sudah tua, artinya dalam sisi biologisnya kurang, tapi walaupun ada syahwat sedikit, maka dianjurkan untuk dia nikah. Dianjurkan untuk nikah walaupun sudah berumur, dan itu banyak. Banyak. Apalagi zaman fitnah. Ya, di zaman fitnah, walaupun sudah berumur tua, selama dia masih ada syahwat, hukumnya wajib kalau dia tidak terjaga dari perkara yang haram, tidak memandang umur masalah syahwat itu. Kecuali dia memang tidak sama sekali, ya tidak ada keinginan, maka hukumnya makruh. Demikian. Ya, ini hukumnya. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, katsirul fadail, banyak keutamaannya. Nah, itu sudah pasti. Yang namanya syariat Allah mesti banyak keutamaannya. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat hukum-hukum Islam mesti banyak keutamaannya. Di antaranya kata beliau, wa fihi fawaid. Di sana juga ada faidah-faidahnya. Dan yang paling terpenting keutamaannya adalah yaitu menjalankan sunnah Rasulullah, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ancaman dari Rasulullah SAW. Artinya kalau dia punya kemampuan tapi benci, tidak suka untuk melakukan pernikahan, maka terancam dengan hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini yang terpenting faedahnya, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah-faedah yang lainnya, seperti diantaranya minha al-walad. Di antaranya adalah untuk mendapatkan anak. Iya, atau dengan istilah lain dari dalam kitab-kitab fikih, yaitu untuk mendapatkan keturunan an-nasl. Lian al-maksud baqa an-nasl. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah tetap adanya keturunan. Wa fihi muwafaqatu mahabbatullah ta'ala bis-sa'a fi dzalik. Maka di sana ya adanya mencocoki kecintaan kepada Allah, di mana berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena nikah disyariatkan dan Allah pasti cinta. Maka di sana seseorang yang dia menikah karena Allah, berarti dia menikah menjalankan ibadah, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap syariatnya ini. Dan ini yang paling terpenting. Bukan semata-mata karena syahwat. Liyabqa jinsil insan, dan juga agar tetapnya adanya keturunan manusia, dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihi, di antara faedahnya juga adalah talabul muhabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit taksir man bihi mubahatihi. Atau ada yang hilang ya, saqat wallahu alam. Dan juga diantara faedah nikah adalah mencari kecintaan Rasulullah, seperti yang tadi, ya, man raghiba an sunnati fa laysa minni. Maka nikah termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbangga nanti dengan banyaknya keturunan dari umatnya, sebagaimana hadis yang ma'ruf di sisi antum. Kemudian juga wa fi talabu tabarruk bi du'ail walad salih was syafa'ah bi mautil waladus saghir. Faedah nikah juga adalah mencari barokah. Ini penting. Apa itu barokah? Dawamul khair. Terus menerus kebaikan itu tetap ada. Itu barokah. Nah, dengan apa? Dengan adanya doa anak yang saleh. Wasyafa'ah bimautil walad saghir, dan adanya syafaat dengan meninggalnya anak yang kecil. Maksudnya faedah di sini kaitannya dengan nikah apa? Ketika seseorang menikah kemudian punya anak, maka dia akan mendapatkan faedah ada kelak nantinya doa dari anak-anaknya yang soleh yang dia didik, dia tarbiyah dengan agama ini, yang nantinya akan mendoakan dia ketika dia telah wafat. Iya. Atau ketika dia mempunyai anak masih kecil kemudian meninggal, maka akan menjadikan syafaat, dan sebagaimana dari hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Iya. Anak yang kecil yang meninggal ketika belum balig akan mensyafaati kedua orang tuanya. Nah, kalau enggak menikah, dia enggak punya anak, dari mana dia akan mendapatkan faedah doa anak soleh? Tidak akan ada. Atau dengan adanya syafaat dari meninggalnya anak yang kecil, tidak ada. Maka ini faedah dari sekian faedah di dalam pernikahan. Maka di sana juga isyarat tentunya di dalam pernikahan itu juga adanya tarbiyah, pendidikan. Kalau ingin jadi ingin punya anak soleh, maka nanti akan dibahas bagaimana memilih pasangan hidup nantinya kelak akan melahirkan anak-anak yang soleh. Tentunya seperti itu. Karena nanti kaitannya erat sekali pernikahan dan juga dengan adanya tarbiyah anak, yang nanti faedah ini akan bisa kita rasakan ketika telah meninggal adanya doa anak-anak yang soleh sebagaimana hadis yang sahih. Idza mata insan atau bani Adam dalam suatu riwayat, in qata'a amaluh, akan terputus amalannya, illa ihdats salat, kecuali salah satu dari tiga ini. Yaitu pertama apa? Ilmun yantanfa'u bihi, ilmu yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Artinya ketika ilmu itu diajarkan kepada orang lain kemudian diikuti, maka pahalanya mengalir terus. Sejumlah orang yang mengamalkan amalan ilmunya yang diajarkan walaupun dia telah di liang lahat atau sudah meninggal. Kemudian yang kedua apa? Waladun soleh yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah harta atau sodakotun jariyah, sodakoh yang mengalir terus menerus, seperti dicontohkan ketika dia membangun pondok atau bangun masjid yang dipergunakan di sana dihidupkannya sunnah Rasulullah, atau membangun perpustakaan di mana para talabatul ilmi dia bisa mengambil ilmu padanya, dia sumbangkan, sodakohkan kitab-kitab yang dia beli dengan referensi dari para ulama, terus akan mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal. Syahidnya di sini adalah anak yang soleh yang akan mendoakan dia. Ini termasuk faedah dari an-nikah. Kalau bujang nggak bisa dia, dapat doa dari mana dia? Begitu. Nah, wa min fawaidin nikah tuhsinu minasyaitan bidab'i ghawail syahwah. Di antara faedah nikah adalah menjaga dari syaitan, yaitu menolak gejolak dari syahwatnya. Nah, iya. Bahkan dari sisi kesehatan, orang yang dia nikah dengan yang tidak nikah itu jauh lebih sehat orang yang menikah. Ya dok. Ya itu pasti. Ya. Nah, dan tanya sama orang yang sudah nikah ya. Nah, demikian. Dari sisi kesehatan. Nah, kemudian wa fi tarwihi nafs wa inasuha bi mukhalati zaujah. Dan juga di dalam nikah adanya membuat rohah, tarwih itu tenang jiwa, membuat tenang jiwa. Dan juga inasuha bi mukhalati zaujah, yaitu yang dirasakan nanti ketika berkumpul dengan istrinya akan tenang. Nah, ketika stres, capek, lelah, ada yang menghibur. Nah, ada yang menghibur. Sebenarnya Anda mau menceritakan sedikit manfaat, cuman karena adanya bujangan Anda enggak berani ya. Dari sisi ya kesehatan itu, nah, tenangnya jiwa ya, seorang di salah satu ya, secara isyarat saja, salah satu untuk mengurangi hipertensi ya dok. Hipertensi apa dok? Tekanan darah tinggi. Itu diantaranya dah dengan punya istri. Oh, masa Ustaz, bukannya tambah pusing minta ini minta itu? Ya iya. Kalau istrinya, nah, istrinya ya nggak soleh. Nah, kalau istrinya soleh tidak, dia justru akan diantara salah satu penyebab hipertensi masalah kejiwaan. Maka diantara obatnya adalah punya istri. Nah, yang sudah nikah pernah nggak ngalamin? Ya, antum yang tahu. Nah, kalau belum, wah, ini harus dipertanyakan kenapa ini. Mesti itu akan mengurangi hipertensi. Nah, sebenarnya Anda pengen menjelaskan sedikit ke arah sana, cuman banyak bujangan jadi apanya. Nah, wa minha diantaranya adalah tafriq qalbi antadibir manjil wa takaful bihi bisyugli tabah wal kansis wal fars ya wa tandifil awani wa tahiyati asbabil ish. Di antara faedahnya adalah tafrigul qalb, artinya tafrig itu membuat lapang hati ya, atau banyaknya kesempatan ketika mengatur rumah atau juga tugas-tugas yang menyibukkan dalam masalah dapur atau al-kanas, kanas itu menyapu atau membersihkan tempat tidur, membersihkan barang-barang. Nah, demikian. Dengan adanya nikah maka akan terbantu. Kalau sendiri kan sibuk, mau makan, kalau masak, masak sendiri, kalau beli, beli sendiri, seperti itu. Itu masakan orang lain, beda masakan isi dengan masakan orang lain, beda, seperti itu. Nah, iya. Ada yang beralasan, anak kan mau belajar. Belajar juga ya ikhwan, kalau ada seorang istri, maka seorang istri akan membantu. Tidak menghalangi seseorang untuk dia talabatul ilmi, justru dibantu. Ketika dia belajar, dia bisa murojaah dengan istrinya, ya kan? Nah, ketika dia hafalan, istrinya bisa nyimak. Membantu, sangat membantu sekali. Ketika mau berangkat, disiapkan alat tulisnya, kitab-kitabnya. Nih suamiku, belajar ya, nanti bagi ilmunya. Begitu. Nah, ini tidak menghalangi. Mana mau belajar dulu? Ya justru dengan adanya istri, dia membantu di dalam thalabatul ilmi. Maka carinya yang soleh, ya, yang soleha. Nah, demikian. Dan juga mengatur, tadi disebutkan, mengatur urusan-urusan dapur yang kadang kita kaum lelaki kadang sulit dalam masalah urusan dapur. Ya, ya kita perhatikan ibu kita, masya Allah. Bagaimana beratnya tugas dapur itu nggak bisa ditangani oleh seorang lelaki, nggak bisa. Bisa antum dari sebelum bangun, kita belum bangun tidur udah bangun, ngangetin ini, ngerjakan ini, ngerjakan itu, nggak bisa seorang lelaki melakukan itu. Nah, maka dengan adanya nikah sangat membantu. Itu diantara faedahnya. Wa tahiyatu asbabil 'ish. Dan juga bisa mengkondisikan sebab-sebab kehidupan. Wa innal insana ya'tadiru 'alai aktsar dzalika ma'al wahdah. Karena sesungguhnya seseorang akan, maksudnya udzur dari kebanyakan masalah itu kalau dilakukan sendiri. Ya kan? Enggak bisa. Seseorang itu untuk hidup sendiri enggak bisa. Taruhlah dia punya rumah. Misalnya, rumah mewah, tidak akan bisa dia kondisikan. Nanti bersihkan ini siapa? Bersihkan itu. Oh, nanti kan ada pembantu. Misalnya kalau dia banyak uang. Apakah selamanya pembantu itu bisa membantu dia? Tidak. Kadang kalau pembantunya cuti nanti kalau ketika hari raya siapa? Sama saja. Kalau pembantunya juga sakit atau yang lainnya berhalang, enggak bisa juga. Dan juga kalau perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, pembantu misalnya, apakah dia bisa merawat kita ketika kita sakit? Enggak ada. Apakah mengandalkan dari orang tua kita? Tidak bisa. Orang tua juga punya kesibukan. Saudara-saudara kita juga punya kesibukan. Nah, itulah peran istri di sana. Ketika sakit kita ada yang merawatnya. Nah, maka dengan adanya pernikahan terkondisikan masalah kehidupan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Nah, ya. Walau alzama nafsah bidzalika la du'a aktsar awqatihi. Kalau dia mengharuskan sendiri, ya anak bisa sendiri, mau ini sendiri gampang. Tentunya dikatakan oleh beliau, hal tersebut akan menyia-nyiakan waktu yang sangat banyak. Tadi katanya tujuannya mau belajar, ya kan? Akhirnya ya belajar-belajar sampai rumah sibuk. Aduh, cucian numpuk, ini capek, ini seperti ini. Akhirnya dia gak bisa belajar juga. Kalau dia alasannya belajar, apalagi orang yang dia bekerja cari maisha, banyak waktu istirahatnya terbuang karena tidak ada yang membantunya dalam kehidupan. Dan sadaqallahul azim, maha benar Allah ya, yang mengetahui fitrah manusia, dia butuh terhadap pasangannya, mesti butuh. Ya, butuh kepada yang lainnya, tidak bisa hidup sendiri. Hatta misalnya ada seorang wanita juga yang enggak mau nikah katanya. Buat apa? Uang banyak. Nah, mau makan tinggal ngambil beli, tetap ada di sana perkara-perkara yang tidak bisa dia tangani sendiri. Kalau dia seorang wanita, ya dia keluar rumah mau safar jauh harus dengan mahramnya. Kalau dia sakit tidak ada yang mengurusinya. Saudaranya seperti tadi, sebagaimana kaum lelaki juga, ya tidak bisa mengandalkan saudaranya. Maka disinilah peran dari orang yang terdekat. Suami butuh kepada istrinya, istri pun butuh kepada suaminya. Demikian. Nah, walam yatafaraq lil ilmi wal amal. Maka dikatakan, kalau dia memaksakan sendiri, anak bisa menangani semuanya. Maka dikatakan oleh beliau, maka dia tidak akan punya waktu luang untuk ilmu, bahkan untuk beramal. Enggak punya. Karena ditangani sendiri. Ya, ini sendiri, itu sendiri, enggak bisa. Wal mar'atu salihah aunun 'ala din bihadhihi tariqah. Iz ikhtilal hadil asbab syawagil lil qalb. Maka seorang wanita yang salehah akan membantu terhadap agamanya dengan cara ini, dengan cara pernikahan ini. Karena enam, akan adanya ketika terlepasnya sebab-sebab ini, dia enggak nikah, hidup ingin hidup sendiri, maka akan menyibukkan hatinya. Nah, seperti itu. Nah, makanya istilah katanya kalau bujangan itu enak, salah, keliru. Ada kan istilahnya bebas, bisa bebas sebebas-bebas, tidak. Nah, dan tentunya yang kita harus ingat bahwasannya nikah itu dianjurkan oleh Rasulullah, termasuk sunnah yang dianjurkan. Ya, tergantung hukumnya tadi. Ya, dia kalau cinta kepada Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, lakukan sunnahnya itu. Kalau tidak, terancam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia falisa minni, bukan termasuk golonganku. Ya, karena akhir-akhir zaman ini banyak ya dari kaum lakinya malas enggak mau nikah, dari kaum wanitanya demikian, dan itu sudah mulai banyak. Maka yang terjadi adalah fitnah-fitnah yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Wa min fawaidihi aidan, termasuk faidahnya juga, mujahadatun nafsi wa riyadatiha wal wilayah wal qiyam bihuquqil ahl. Iya, di antara faidah nikah yaitu adanya mujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh. Iya, jihad diri kita, kesungguhan untuk mendidik terbiah diri kita, dan adanya riyadhah, maksudnya yaitu olahraga jiwa. Kok bisa dengan nikah? Iya, adanya terbiah dari jiwa. Mungkin kita dulu kalau masih bujangan kan masih anak muda, gak dewasa, ya tidak punya tanggung jawab. Istilahnya kalau orang anak muda cuek gitu ya, gak punya tanggung jawab. Ketika dia punya istri, timbul kedewasaannya. Nah, timbul darinya kepedulian kepada yang lain, membantu kepada yang lain, punya tanggung jawab yang besar. Itu pendidikan dari nikah, adanya tarbiyah di dalam pernikahan. Kemudian juga riyadhah, ya, olahraga jiwa. Kadang marah, kadang menahan, ya, kemudian menahan emosi, kemudian bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak ketika ada permasalahan, masyakil, problematika dalam keluarga, yang itu tidak bisa dihadapi oleh orang yang tidak menikah. Nah, ketika ada muskila-muskila besar dalam keluarga, bagaimana menanganinya? Riyadhah dalam masalah dalam jiwa. Nah, demikian. Menangani kecemburuan istri, nanti ketika punya anak-anak, bagaimana menghadapi anak-anak kita ketika sulit diatur atau yang lain, semuanya adalah riyadhah jiwa untuk melatih kesabaran, ketawakalan kepada Allah. Nah, pengharapnya pada Allah subhanahu wa ta'ala, adanya rasa rahbah wa rahbah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya ada di dalam berkeluarga atau pernikahan. Makanya dikatakan nikah itu apa? Nisfu din, termasuk setengah dari agama. Karena memang di sana banyaknya amalan-amalan yang kita bisa rasakan di dalam pernikahan. Dan juga wilayah, adanya kekuasaan, kepemimpinan. Nah, menjadi seorang pemimpin. Nah, demikian. Duhur sudah ya? Duhur? Jam berapa? Sudah masuk? Sudah ya? Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan pada asyar insyaallah tentang perkara ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu.